pengono aku sewu kudo ati aku ra bakalan melu merko atiku wis wuto ra bisa nyawang ayune rupo manise kudo merko kowe sing dadi widodari hatiku. Selamanya, semoga ya. pulang.